Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Syibah jumlah ya. Silah al berbentuk syibah jumlah. Qala al-musannif wa syibul jumlah. Salah satu asya yang namanya syibul jumlah ada tiga macam. Ahaduha, yang pertama al-dharfu, yang pertama dharaf. Nahu, contoh. Ja'alladhi indaka, ja'alladhi indaka. Lihat di Irab, di kutrat nomor 2. Jaa alladhi indaka, jaa ya fi'il alladhi si mausul fi mahalli raf mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il inda dharbu zaman afwan dharbu makanin muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin, ya dia bergantung dengan fi'il mahdhuf. Ingat, yang syibul jumlah dia enggak bisa berdiri sendiri karena dia dhaif, ya muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin wujuban wajib. Taqdiruhu istaqarra, ja'al ladhi istaqarra indaka. Nah, wal kaf indah, kaf mudafun ilaih, wa dharfu wa ma udifa ilaih dharab indaka, dan yang diidhofahkan padanya itulah syibhu jumlatin. Itu adalah syibhu jumlah. Ya, taib, silatul mausul, dan dia adalah silatul mausul. Kemudian wal a'id, mana a'idnya? Nah, lihat. Wal a'idu ad-dhamiru al-mustaqirru fihi. Dhamir yang mustaqir. Ya. Dhamir yang menempati, yaitu huwa menempati fihi. Fihinya ke mana itu? Fihinya di mana? Haknya itu di mana? Hah? Fihinya di mana? Iya, apa fihi ad-domir a'idnya mana? Lo kan sekarang istakarronya enggak ada, ya kan istakarronya enggak ada. Nah, sekarang dia ini punya a'id, indaka itu udah punya a'id, kan istakarronya enggak ada mahduf. Nah, dia mesti punya a'id dengan mausulnya antara indaka dengan alladhi. Kalau antum katakan domir yang ada di mustaqar istaqarra, ya, yaitu huwa, kan gak ada mahdhuf. Nah, gimana ini? Hah? Ini Allahu a'lam ya. Ya, ini entah, pokoknya terserah ulama ahli nahwu lah. Nah, ini namanya domir muntakil, domir yang pindah dari fi'il ke dhorof. Berarti dhorofnya itu dari mana? Ada di indaka. Mustaqirun fihi, domir mustaqir padanya. Takdiru huwa, maka takdirnya setelah ada ja'al ladhi istaqarra indaka. Baik. Wa qawlihi ta'ala ma'indakum yanfad. Ya, ini sama ma'nya ma mausul di mana alladhi mubtada. Ya, indakum ini sama. Misal yang pertama, ya dia mausul, dia adalah dharaf. Yanfat fil mudhari marfu wa fa'ilun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu khabarul mubtada. Ma'indakum itu sama seperti ma'indak, apa namanya, ma'indallahi sama seperti indakum. Ya, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, wasani yang kedua, ya, yang kedua syibul jumlah yang kedua, ja'al jar wal majrur. Nahu ja'ani ja'al ladhi fiddar. Lihat di i'rabnya itu kurang lebih sama. Lihat fiddar jar majrur muta'alliq bi fi'lin mahdhufin wujuban. taqdiruhu istaqarra wal jar majrur shi bi jumlatin silatul mausul wal aidu dhamirul mustaqir fihi wat taqdir jaa alladhi istaqarra fi dar wa yata'allaqu adhar wal jar wal majrur. Nah, lihat dharab dan jar majrur itu berkaitan, dia bergantung, ya. Kapan itu dia bergantung? Idza waqa'a, jika keduanya terletak sebagai silatan, sebagai silah mausul, bi fi'lin mahdhubin wujuban, dengan fi'il yang mahdhub hukumnya wajib wa majub mahdhub, taqdiruhu istaqarra. Ya. Nah, ini yang kedua, jar majrur setelah yang sebelumnya bukan dharab. Yang ketiga, sifat jumlah, yang ketiga sifatus sharihah. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan sifatus sharihah ialah ismul fa'ili wasmul maf'uli. Isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul. Wa takhtassu bil alifi wal lam. Ya. Kama taqaddama. Dan isim fa'il isim maf'ul ini dikhususkan dengan al. Ya. Ja'a ad-daribu yang kemarin. Ya, yang kemarin. Alfa ad-daribu al-madrubu. Alladhi yadribu alladhi yudrubu. Sudah? Mulai pudar? Nah, kita baca syarahnya di sini. Ya, barakallahu fikum. Nah, Dimas, baca Dimas. Kalau muta'alik yang bergantung, ini yang digantungkannya. Berarti gimana? Muta'allaq. Aduh, ribet banget. Muta'alik isim fa'il, muta'allaq isim maf'ul. Muta'allaqihi. Bikhilafi, ya, wahuma bikhilafi naqisain berarti ya. Walaqalu ja'alani makanan, wala ja'alani bika, illa yatimu ma'nahuma illa bidikri muta'allakin khasin. Muta'allakin khasin. Muta'allakin khasin ja'ibin al-fitu. Nahu ja'alani sakanan makanan, waladhi marwabika. Ukharaja bidharfi makani al-dharfu zamani. Nahu ja'alani amsi aw al-yawma. Fala yasluhu ya'luhu silatan silatan li'adami usulil fa'ilatim. Nah. Baik, kata beliau, yang pertama sifat jumlah ahaduma ad-dharbu. Namun yang dimaksud dengan dharab di sini dharab makani, bukan dharab zaman. Ya, dharab makan. Wa yushtaratu lil wasli. Nah, dipersyaratkan dharab ini lil wasli itu maksudnya apa? Dia sebagai silah. Lil wasli dia sebagai silah, silah mausul. Lil wasli bihi wa al-jar wal majrur, ya. Yakuna tamaini. Ya, jadi di sini antara dharaf dan jar majrur dipersyaratkan dia sebagai silah, dia mesti tam. Dia mesti tam, sempurna. Wal muradu bitam fihima, yang dimaksud dengan tam pada keduanya, pada dharaf dan jar majrur. Saya mau jangan bengong. Antum pegang buku apa itu? Fotokopi. Berapa fotokopi? Berapa? Murah fotokopi? Oh. Hah? Jelek. Ya. Tergantung orangnya juga sih. Orangnya cakep ya cakep. Mana tadi? Wal murad bi tamhima. Nah, yang dimaksud dengan tam pada dharab dan jar majrur, ma tahsulu bihi al-fa'idatu biduni dhikrin biduni dhikri muta'alliq muta'allaq muta'allaqihi, yaitu ya yang faedah sudah didapatkan tanpa menyebutkan muta'allaknya. Misalkan begini, ja'alladhi indaka. Ya. Nah, indaka muta'alik dengan muta'allak. Paham gak sih? Muta'allaknya mana? Istakharra. Istakharra. Nah, ini dimaksud ketika antum menyatakan ja'alladhi indaka, itu faedah sudah didapatkan. Walaupun tanpa menyebut muta'allaknya. Apa tadi muta'allaknya? Istakharra. Sudah mulai masuk sini? Ngerti? Paham gak? Ngerti? Ngerti sini? Udah mulai ngerti Nugraha? Niko, ngerti gak Niko? Sedikit, banyaknya apa? Hah? Niko, ja'alladhi indaka. Mana yang sebelum sini? Oh, udah taruh sini? Enggak, biar pelit antum. Ya, siapa? Niko, SUD paling ke sini? Ya. Amma maka misalkan ya, ja'alladhi, alladhi sifat usul sebagai fa'il. Nah ini dorob ini. Ini sifat jumlah, dia enggak bisa. Ya, dia muta'alliq enggak bisa berdiri sendiri. Beda sama ja'a, kuat dia qawi. Isim. Nah ini sifat jumlah enggak bisa berdiri sendiri. Kalau begitu gimana? Dia muta'alliq. Muta'alliq itu artinya apa sih? Nah, bergantung. Bergantung kepada siapa? Nah, mesti bergantung kepada fi'il. Kalau fi'il enggak ada isim, tapi yang lebih kuat fi'il. Nah, enggak bisa begini ya tadi. Karena pada dasarnya yang namanya silah itu jumlah. Ya, yang namanya silah itu jumlah. Nah, apa tadi? Nah. Istakharah ya. Istakharah berada, menempati. Ja'alladhi istaqarra indaka. Tuhan tetap orang yang berada di sisi. Ini muta'alliq nih. Nah ini namanya muta'alliq. Artinya yang ini bergantung berarti ini tempat bergantung. Yang digantung gitu. Yang dikaitkan. Baik. Nah syarat dari dorob dan majrur dia bisa jadi silah. Apa disebutkan muta'alaknya ini sudah sempurna. Dia mengerti gak? Jaladhi amamaka. Paham gak? Jaladhi indaka. Mari sini. Paham? Nah ini dia gak usah disebutin. Udah ngerti udah. Ya, misalkan samping si Paris Raymond. Saya bilang Paris. Ya Raymond. Ya. Kotkoro jaladhi indaka. Langsung ngerti gak? Masya Allah. Jangan di sini, siapa? Niko. Iya apa? Bener nih Niko. Sudi ngerti nggak? Tanpa disebutin muta'alaknya sudah dapat faedah. Dapat faedah itu kan langsung dipaham oleh orang yang diajak bicara. Ka'amsilatil musannif, seperti contoh yang dibawakan oleh musannif yaitu Al-Hattabi di Matan Al-Mutamimah. Bi khilafin naqisaini. Ini berbeda dengan dzaraf dan jar majrur yang naqis. Apa itu yang naqis? Wa huma alladani la tahsul bihima al-faidatu illa bi dzikri muta'allaqtihima. Yaitu yang tidak didapatkan faedah alladani keduanya dzaraf dan jar majrur la tahsul bihal faedah. Enggak bisa dipakai faedah, enggak dapat faedah kecuali dengan disebutkan muta'allaqnya itu istaqarranya. Istaqarranya tadi mesti disebutin. Fala yuqal, maka enggak boleh dikatakan ja'alladhi makanan. Ini kan makan, makanan ini dzaraf. Dzaraf makan namanya makan. Ya. Enggak boleh. Mesti dzak ja'alladhi istaqarra makanan. Makanaka. Makanaka. Ja'alladhi istaqarra in makanaka. Kalau dikatakan ja'alladhi makanaka, ini nakis. Ja, telah datang yang tempatmu. Apaan? Apaan? Mesti sebutin muta'alaknya. Itu apa? Istaqarra. Wala yuqal ja'al ladzi bika. Duh, apaan ini? Ya mesti disebutin ja'al ladzi ma ja'al ladzi marra bika. Begitu. Ja'al ladzi marra bika. Ya enggak bisa gitu doang ja'al ladzi bika. Apaan? Bikanya bika Ambon. Bika apaan? Idza yatimu ma'nahuma, karena tidak sempurna makna keduanya, dorob dan jamak majrur tadi, bika dan makanan, illa bidzikri muta'allaqin khasin, kecuali dengan disebutkan yang dikaitkannya, yang khusus tadi. Ya. Yang ja'izu dzikr, yang boleh saja di disebutkan, ja'al ladzi sakana makanan, ja'al ladzi marra bika. Ja'al ladzi sakana makanan atau ja'al ladzi istakhara makanan, ini boleh. Sudah mulai ngerti sini. Tadi sebelum belajar sini antum udah baca ini belum? Udah boleh baca belum? Siapa yang udah baca? Panji. Ngerti enggak? Dikit. Baik. Wa kharaja fi dzarfil makani, ini enggak termasuk di antara dzarf makan sini dzarfuz zaman. Ya. Nahu ja'al ladzi amsi. Dia datang yang kemarin. Ja'al ladzi al-yawma. Fala yasluhu ja'aluhu silatan. Ini enggak layak, enggak cocok, enggak boleh dijadikan sebagai silah. Silah mausul kayak begini dzarf zaman. Kenapa? Li adami husulil faidati bih. Karena tidak ada faedah dengan menggunakannya. Sudah ngerti? Baik, berikutnya. Tafadhol. Silakan berikutnya dibaca di sini. Saiful, kelihatan enggak bukunya, fotokopiannya? Kelihatan? 62.000 mah murah. Hampir 3 kali lipat harga bukunya aja di Alwadi berapa? 100 berapa Panji? 60. Murah amat. Lebih online. Oh, online. Online udah dinaikin harganya itu. Saiful. Waqauluhu bi fi'lin wujubin wujuban. Ay, bidzalika asbaha al-jumlah. Bidzalika enak aja antum disebut cukurin. Enak lah saja. Enak aja disebut cukurin. Ulang. Bidzalika asbaha al-jumlah. Jangan. Asbaha. Asbaha. Asbaha. Wadzalika bi fi'lin mahdhufin wujuban. Asbahanya ini fi'il apa gimana? Apa gimana? Jumlah i'rabnya apa jumlah? Ini asbaha fi'il. Mana fa'ilnya? Alif apa jumlah? Dah mulai keder dia. Alif apa jumlah fa'ilnya? Alif. Berarti jumlah? Maful. Anda tanya gitu. Antum soalnya ini. Ragu-ragu. Taib. Kalau fi'il, enggak pakai alif. Asbaha yusbihu. Enggak pakai alif. Af'ala yuf'ilu. Ya. Kalau pakai alif, jelas berarti ini alifnya adalah fa'il. Udah gitu aja. Jangan ragu, udah kayak enggak ada fi'il yang asbaha yusbihu, ya itu ada gitu. Wa qawluhu taqdiruhu istaqarra ay au nahwu min kulli fi'lin 'amin ka hasala wa sabata wa nahwu ma wala yajuzu taqdiruhu wasfan ka mustaqirin wa nahwuhu li annahu muqtalun wastilatu la takunu illa jumlatan wa taqulu fi nahwihi ja'allani indaka inda dzarfu makanin muta'allaqin bi fi'lin mahdhufin muta'alliqin bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu istaqarra aw thabata aw nahwu dzalika wal kafu mudhafun ilayhi wa zarfu wa ma udifa ilaihi syibhu jumlatin silatul mausuli wal a'idu ad-dhamiru al-mustaqirru fi dhorfi taqdiruhu huwa wa taqdiru ja'a allazi istaqarra 'indaka. Baik. Wa qul nahwa hadza bil jarri wal majruri. Baik. Beliau wa bifi'lin mahdzubin wujuban. Yang mana ini? Matan yang mana ini? Oh, yang jihad itu ya. Yang mana ini? Matan yang mana? Oh ya, ya ta'alaq dar majrur waqa'a silatan bifi'lin mahdzubin. Jar majrur ta'alik dengan ya. Nah. Ini kadang-kadang nyebutin matanya bingung. Ini dibahas yang mana, potongan doang kayak begini. Wabidzalika asbaha al-jumlatan. Maka dengan demikian keduanya, si dzaraf dan siapa itu? Jar majrur. Ya. Akhirnya dia keduanya menyerupai jumlah. Ya. Kenapa? Karena dia muta'alik dengan jumlah. Takdiru istaqarra ay wa nahwuhu. Dan yang semisalnya min kulli fi'lin 'amin dari fi'il umum semisal hasala, sabata wa nahwuhu dan semisalnya. Yang cocok-cocok aja deh. Ya, kayak tadi, ja alladhi makanan sakana makanan. Sakana makanan, istaqarra makanan. Nah. Wala yajuzu taqdiruhu wasfan. Nah, khusus silah mausul ini enggak boleh takdirnya wasfan. Beda nanti dengan mubtada khobar. Ketika khobarnya dalam bentuk ya, perhatikan, ketika khobar dalam bentuk ya jar majrur. Nah, maka jar majrurnya itu muta'alliq dengan khobar mahdhuf. Boleh istaqarra, boleh mustaqirrun. Ya enggak? Zaidun fiddari. Nah, boleh istaqarra fiddari, boleh mustaqirru fiddari. Kenapa demikian? Karena khobar mubtada itu ada dua macam, mufrad dan ghairu mufrad. Kalau mufrad dalam bab mubtada khobar, apa maksudnya yang dimaksud dengan mufrad? Ma laisa jumlatan wa la syabihan bil jumlah. Berarti yang ghairu mufrad, apakah itu yang jumlah atau syibhul jumlah? Ya, paham sini? Nah, kalau silah mausul itu enggak boleh kecuali dia mesti dalam bentuk jumlah. Ya, dalam bentuk jumlah. Loh, kan mustaqirun nanti jumlah juga. Iya, tapi enggak sempurna. Mustaqirun indaka. Enggak sempurna. Kenapa? Karena mustaqirun itu nakirah. Ya. Nakirah indaka. Harusnya indaka mustaqirun. Kan begitu. Yang namanya muta'alliq, ya, dia mesti bergantung dengan yang sebelumnya. Gitu. Ah, kan enggak boleh tuh mustaqirun jadi mubtada, boleh enggak? Ya alladhi mustaqirun indaka. Boleh enggak jadi mustaqirun jadi mubtada? Enggak boleh. Mubtada boleh dalam keadaan nakirah. Yang pertama, apabila diberikan didahului oleh nafyun, istifhamun, ya apalagi. Terus kemudian yusofa, ayusofa diberikan sifat. Kemudian apalagi? Ayudofa dihidofahkan kepada isim nakirah juga. Ya, didahului oleh istifham, didahului oleh nafyun, kemudian apa lagi? Hah? Diakhirkan, ya, diakhirkan jika wajib diakhirkan jika apa namanya? Khobarnya dalam bentuk jar majrur atau dzaraf. Nah. Kalau ini enggak bisa. Terus berikutnya, ya, kalau mustaqirrun terlalu banyak takdirnya. Tayyib wa nahwi. Kamustaqirrun wa nahwi. wanawihi namanya. Ya, di annahu mufradun. Karena dia mufrad. Ya. Wastilatu la takunu illa jumlatan. Sedangkan silah mausul tidaklah dia melainkan dia dalam bentuk jumlah. Fataqul bi nahwi alladhi indaka inda, maka dia indah darbu makanin muta'alikun bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu istaqarra atau sabata atau yang semisalnya wal kamu mudamun ilaih wa darbu wa ma'unifa ilaih shibu jumlatin silatul musul. Ini paham sini ya? Dah wal a'inu mana ayatnya? Do'al ad-domiru al-mustaqirru fi darbi. Itu lihat tuh domir yang mustaqir, ya, yang menempati pada dorob. Loh, kok bisa jadi dorob? Ini namanya domir mentakil, dipindahkan yang ada di dorob. Ah, siapa yang pindahin? Tahu. Tahu paham ke sini? Takdiruhu huwa takdir an ja'al ladzi istaqarra indaka. Wa ya. Kemudian wakul nahwa hadza fil jari wal majrur. Wakul dan katakanlah ini nahwa hadza semisal ini juga pada jar majrur. Ya, ucapkan ini juga. Ya. Yang namanya apa namanya? Silah ismi mausul dan silahnya ini kan dalam bentuk dzaraf. Nah, mesti ada ayat. Ayatnya mana? Masa domir kaf? Ya mungkin. Berarti dia juga dong. Bukan. Ja'al ladzi indaka. Mana dorobnya? Mana ayatnya? Ada di dorob, ada di indah. Loh, memangnya bisa? Bisa-bisain aja udah. Nah, itu domirnya mustakir. Menempati. Menempati apa? Di dorob, di dorob, di indah. Bukan di mudofnya. Di indah. Kok bisa gitu? Ya, orang udah ulama alina ngomong gitu kok. Cok kali cok dah. Ya. Paham sini? Ini kayak gini udah kita udah manut. Udah manut aja. Antum enggak usah protes. Loh, memang ya dorob bisa. Bisa. Ya, para ulama gampang aja udah namain aja nih domirnya kita namain. Apa? Domir muntakil. Nah, mereka yang beristihad. Antum mau apa? Bukan mustahil. Si baweh bukan, sampai bukan bawa yang protes. Nah, ya kalau ulama kamu gampang aja. Ya Allah tidak, tapi gimana nih? Ayatnya mana? Ayatnya ada di istakharah. Kalau kan istakharahnya tidak ada. Mesti ada ayat antara Allah tidak dan tidak. Gimana nih? Mahdzuf, tidak bisa. Mahdzuf nanti ada babnya. Nah, yang domir, yang dia mahdzuf. Habis ini. Tidak ada kayak begini. Gimana nih? Udah di domir. Wah. Cocok alati, kalau alati hiya ja'at alati indaka, mana ada di domir indaka, berarti ada domir indah, hiya domirnya mustakir menempati hiya. Loh, kok bisa begitu? Udah namain aja domir mustakil. Itu ya, makanya baca buku ini mesti talaki. Kalau gak talaki puyeng kan tuh disitu gak bakal ketemu. Ketemu gak kira-kira? Gak bakal. Ya, saya dulu ketika belajar kayak begini, bengong aja saya. Kok bisa ya? Oh ya udahlah, namanya taraki. Ya udah ikut aja. Ya, coba antum baca sendiri. Antum pasti akan nyala-nyalain nih penulis. Mana ada domir di dzaraf? Cemana pula tuh katanya. Cemana pula macam ini? Domir pula ada di dzaraf. Mazhab apa ini? Itu balikannya. Cuman ketika antum ditanya, ja'al ladzi indaka sah enggak? Sah. Loh, kok sah? Harusnya enggak sah kalau pada ayat. Iya juga ya. Nah, domirnya mahdhab ya bisa. Nanti domir mahdhab itu ada syarat-syaratnya. Ketika rofa, ketika majrur, ketika mansub. Nah, ini mesti talaki, kayak begini. Udah biar tahu. Oh, domir muntaki. Antum baca sendiri enggak? Mudah kan? Apa ini? Mustaqil. Namanya domir apa itu? Yang istaqarra fi indaka, mustaqir di indaka, domir apa? Muntakil. Antum searching ke Google deh, itu mobil muntakil itu apa? Enggak ada. Itu ilmu ditalaki. Ilmu di mana? Ditalaki. Saya coba tadi iseng-iseng domir muntakil, enggak muncul. Muncul mustatir, enggak ada muntakil. Udah ini emang ilmu ditalaki. Ilmu talaki. Ah, tapi takdir Allah. Ya, takdir Allah ya mencocokkan. Ya, ja'at allati indaka. Ya berarti wa ja'al ladina indaka indaka berarti apa? Berarti apa dhamir mustaqilnya? Ja'al ladina. Hah? Ja'al ladina indaka berarti oh. Itu paham sini. Cocok-cocoknya gitu. Puyang-puyang dah. Wa taqdir ja'al ladhi istaqarra indaka. Ya. Nah, kalau disebutin ja'al ladhi istaqarra indaka, akhirnya bukan si huwa yang ada dhamir mustaqir itu, muntakil. Ibu dhamir muntakil yang mustaqir fi dharab bukan. Berarti mana akhirnya? Hah? Loh, kok akhirnya? Da'id itu mesti dhamir istaqarra. Domir mustatir takdiruhu huwa-huwanya dari mana? Di indah apa istakoro? Istakoro. Kalau ini disebutin itunya muta'alaknya. Nah, sudah. Ya. Nah, wakul hada wakul nahwa hada firjan wal wajib. Ucapkan ini juga di jam wajib. Nah, sekarang sharihah. Sifatus sharihah ini sudah dibahas. Nah, ini sudah dibahas, baik, tapi nanti akan disebutkan juga sifat sharihah. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya, siapa? Dibaca Nugraha. Nugraha. Qala syarih, qawluhu sharihatu, ay al-khalisatu lil wasfiyati. وهي التي لم يغلب عليها الجسمية لأن فيها معنى الفعل ولذلك علمت عمله ولذلك عملت ولذلك عملت عمله عمله وصح عطف الفعل عليها نحو إن المصدقين والمصدقات وأقربوا ولذلك أشبهت الجملة جملة وقوله وتختص بالألف وتختص بالألف واللام لو قال وتختص الألف تختص الألف واللام بها لكان أولى لأن المراد أن ال امتازت من بين سائر الموصولات من بين سائر الموصولات بين سائر الموصولات بين سائر الموصولات لأن صلتها الصفة الصريحة التي هي اسم الفاعل واسم المفعول قوله والفاتح. نعم. طيب berikutnya asalis sifatus sharihah. Sifat yang sharihah, sifat berarti isim fa'il, isim maf'ul. Ai al-khalisah lil wasfiyah. Yang memang murni untuk sifat. Ya. Yang memang murni untuk sifat. Nah. Ini namanya sifat sharihah. Wa hiya kata beliau allati lam yaghlib 'alaiha al-ismiyah. yang ismiyahnya tidak mendominasinya. Ya. Yang ismiyahnya tidak mendominasi, tidak mendominasinya. Di'anna fiha makna fi'li. Karena dia makna fi'il. Bidzalika amilat amalahu. Ya, oleh karena itu dia amal fi'il. Ya. Wa shahatul fi'il 'alaih, dan dia sah saja. Ya. Menggantikan fi'il dengannya. Nah. Mana lagi tadi? Nahu. Innal mutasaddiqin. Innal musaddiqin. Musaddiqin ini kan sifat ya. Wal musaddiqat. Ya. Wa aqradu. Bidzalika asbahat al-jumlah. Ya. Inna alladina musaddiqina wallati wallati musaddiqat. Wallati musaddiqat. Nah. Nah. Masih sedikit ribet ini, gimana cara ngejelasinnya ya? Paham enggak sini? Ngerti enggak? Sifat sharihah, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, silah untuk isim mausul al. Ya, merupakan silah, dia merupakan silah musaddiqat. Loh, dia kan sifat. Yang namanya silah kan mesti dalam bentuk tadi apa? Jumlah. Dia mesti dalam bentuk jumlah. Ya, sementara dia dalam bentuk bukan jumlah apa bukan? Bukan, tapi ingat dia. Ya. Lam yaghlib 'alaiha al-ismiyah. Tapi ismiyahnya itu enggak dominan pada dia. Dominannya dia ke mana-mana fi'il. Li anna fiha ma'nal fi'il. Karena dia punya makna fi'il, beramal-amal fi'il. Makanya dia punya fa'il, kalau isim fa'il, kalau isim maf'ul punya naibul fa'il. Ini kemarin kan udah. Ja'a al-daribu alladhi yadribu. Baik. Nah, sedangkan silahnya nanti berupa fi'il mu'rab. Fi'il mudhari jarang adanya. Alladhi kayak kemarin lah. Wal bahril masjur alladhi surija. Was saqfil marfu alladhi rufi'a. Alladhi yurfa'u rufi'a. Sudah. Sudah ngerti sini? Sudah paham? Bidzalika asbahat al-jumlata. Asbahat al-jumlata. Oleh karena itu dia menyerupai jumlah. Ini sudah? Ini pengulangan kemarin. Ya. Sifatun sharihatun sifatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Kata Ibn Malik wa qawnuha bimu'rabil af'ali qal. Ini kata Ibn Malik demikian. Ya. Silahnya yang berupa fi'il mudhari mu'rab qal. Qala maksudnya. Qal jarang. Ya. Baik. Wa takhtassu bil alif wal lam. Nah, kalau yang sifat shariha ini, sifat sorry itu apa aja berarti? Isim fa'il, isim maf'ul, satu lagi apa? Satu lagi apa? Sifat musyabbah. Sifat musyabbah itu contohnya apa? Hasuna, fa'ula, diwazan fa'ula yaf'ulu. Itu makanya kalau ditasrif itu enggak ada isim fa'il. Ya, kalau ditasrif kan misalkan selain fi'il yang fa'ula yaf'ulu, fala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Kode enggak ada. faula yaf'ulu, ya. Faula yaf'ulu fu'lan fa'alan, gitu kan langsung fa'alun, ya. Langsung fa'alun. Tayyib. Hasuna yasunu husnan hasanun, langsung. Wa takhtassu bil alifi wal lam. Dikhususkan dengan alif dan lam. Ya. Lau qala, nah tab, dikritik di sini oleh siapa? Oleh Syekh Ahmad Sabit sebagai pencerah. Ya. Nah, seandainya beliau Al-Khattabi, ya, seandainya beliau menyatakan lau qala takhtassu bil alif wal lam daripada, ya, belum ngomongnya apa sih? Bil alif wal lam, ya. Takhtassu, lau qala takhtassu bil alif wal lam biha lakana aula. Sama aja dong. Hah? Oh ya. Ini kan bil alif dikhususkan dengan alif wal lam. Ini takhtassu al alif wal lam biha lakana aula. Udah cukup ngomong alif dan lam aja. Li'annal murada al, karena yang dimaksud dengan li'annal murada, karena yang dimaksud anna al, bahwasanya al ini imtazat, ya, dia membedakan, ya, min bainis sa'iril mausulati, membedakan antara dia dan mausulat yang lainnya, bi'anna silataha, bahwa silahnya si al ini, al mausul ini khusus, ya, khusus dia adalah sifatus sharihah. Al itu enggak bisa silahnya jumlah atau syubul jumlah, enggak ada. Dia mesti sifat sharihah. Allati hiya ismul fa'ili wa ismul maf'uli. Ya. Namun di sini yang dikatakan oleh Al-Faqihi yang sifat sharihah yang bisa jadi silah mausul, ya, silah mausul dari al mausulah, ya. Itu hanya isim fa'il, isim maf'ul. Sudah, kita masuk sekarang berikutnya. Qala wal a'idu. Nah, sebelum masuk ke pasal mu'arraf bi adati, ini dulu. Masyaallah. Nah, gimana? Masih ngebul enggak? Yang mana yang bingung? Oh, antum zorob sekarang masih. Udah pindah ke sifat musabbah itu. Eh, masih sifat sharih masih zorob. Zorobnya berarti kalau tadi kan zorob ya tadi setelah itu zorob. Nah, berarti kalau di sifat ya tadi sifatnya. Loh, ada aladhi khusus. Al. Loh, pantas bingung. Loh, khusus itu al. Li'anal muroda anna al imtazatto. Bahwasanya al membedakan antara dia dengan mausulat yang lain, isi mausul yang lain, yaitu bi'anna silataha sifatus syariah, silahnya sifat syariah. Beda. Paham Remon? Pantes bingung dia. Orang salah paham di sini. Dah. Puyeng, mudeng. Uyang pemudang, tahu Pak mudang Suyudi? Mudang tahu? Konek. Antum 2 bulan di sini udah bisa bahasa Tambun, cocok nikah di Tambun nanti. Niko. Ini sama nih dia, ini orang Dayak, ini orang Pontianak Melayu. Kalau ini suku Polo-Polo. Tahu enggak antum suku Polo-Polo? Enggak tahu dia. Udah. Ya, lanjut lagi bisa? Hah? Enggak terlalu puyeng kan? RFI, ngerti enggak? Saiful. Insyaallah Ilham. Yang ngangguk-ngangguk aja ente. Mentang-mentang mukanya udah kayak ustaz. Tampaknya tampang ustaz Ilham tuh. Ya. Pecinya. Oh, Masya Allah. Jadi penghulu. Siap. Kayak udah ustaz KUA. Tinggal bawa map juga Ilham disangkain penghulu. Taib al-a'id domirun mutabikun. Domirun mutabikun lil mausuli fil ifrodi. Wadzamiyat waljami wadzamkiri wadzamu. Nah sekarang a'id. A'id itu adalah domir. Yang mutabik, yang selaras, yang cocok sesuai dengan isi mausul pada ifrod, tasniyah, jama, tadkir, taknis. Ini gampang ya. Kama taqaddama fil amsilati al-madhkur. Sebagaimana yang telah berlalu dari contoh-contoh yang disebutkan. Gampang ini ya. Jalladhi ya, yadribu Zaidan. Nah, ya alladhi yadribu huwa cocok. Ja'allati tadribu Zaidan. Domir mustatir iya ka'allati cocok. Ja'alladina yadribuna Zaidan. Wow jamaah cocok ka'alladina. Cocok kan gitu ya? Ja'alladani yadribani Zaidan. Alif tasniyah ka'alladani. Cocok gak? Nah, cocok. Nah yang namanya a'id mesti gitu. Yang paling enak itu kalau mausulnya itu mausul mustarok. Ya, mausul mustarok. Kalau mausul nas mesti disesuaikan. Kalau mausul mustarok ada enak. Ja'alladina man indaka. Ja'alladhi man indaka. Ja'alladhi man indaka. Ja'alladhi man indaka. Ya. Ja'alladhi man indaka. Sama man itu namanya isim mausul apa? Mustarok. Yang repot kalau ya nas mesti cocok-cocok. Sebenarnya enggak repot, gampang. Ya. Ngapain lu? Pulpennya digigit-gigit. Jorok. Digigit masuk semua lagi ke mulut. Sisain kayak gitu. Semuanya masuk. Ya Allah. Ini teman siapa sih? Tuh jangan pegang pulpen dia, tuh jangan pinjam ya. Siapa yang mau pinjam itu pensilnya Paris? Ya Allah, oh, Paris nak siapa sih ini? Waqat yuhdabu. Nah ini dia yang tadi saya sebut. Terkadang aitnya dihadaf. Ya. Nahu lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyadu. Mana mausulnya? Mana mausulnya? Ayu. Ai alladhi huwa ashaddu. Ya, lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum huwa ashaddu. Siapa di antara mereka yang paling parah? Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah berkata, apa yang kalian sirkan, rahasiakan dan yang kalian umumkan. Ai alladhi tusirrunahu walladhi tu'linunahu wa yashrabu mimma tashrabun ai minalladhi tashrabuna minhu wa mimma tashrabuna minhu. Sudah? Gampang ini ya. Baca sini. Ya. Behar. Bisyurutin. Nah, terus hah? Ayakuna? Hah? Antum baca apa sih? Yang benar dong. Ayakuna enggak ngerti. Berarti enggak ngerti mubtada khobar dia. Nah. Perhatikan, apa i'rabnya mubtada? Isim. Mana khobarnya yakun? Lah, jumlah khobaruhu mufrad. Jumlah khobaruhu mufrad. Karena Zaidun abuhu qaimun. Sama kayak gitu. Apa yang antum bingung? Nah, ini kan di bab mubtada khobar kuncinya ini. Ingat enggak? Dicontoh di Al-Jurumiyah. Zaidun jariyatuhu dhahibah. Zaidun pembantunya minggat. Jariyatuhu dhahibatun. Kayak gini juga. Zaidun Zaidun ya. Kan kanat apa ya? Kana Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Kayak gitu juga. Ayakuna mubtada'un khabaruhu mufradun. Jangan bergantung, oh mesti mansub, mana mansubnya nih, mana mansub khabar yakun. Ya namanya khabar yakun itu, ya namanya kana, inna, nawasikh mubtada khabar. Ya khabarnya dia khabar mubtada juga. Paham gak sini? Nah, khabar, dia seperti khabar mubtada. Cuman dibedain, ya. Kalau inna tansibul isma, wa tarfa'ul khabar, kana sebaliknya. Tarfa'ul isma wa tansibu al-khobar. Perhatikan ya. Ya. Kalau isimnya kana, mubtada. Isimnya khobarnya kana, khobar mubtada. Aslinya. Begitu. Paham sih? Jangan kejebak. Tadi antum bisa lihat antum kejebak. Mau cari mana mansubnya. Ya. Baik. Sebentar, saya mau cerita dikit. Ya. Ini bab kana, bab ini kan ini bab dari mubtada. Ya. Ada waktu itu di medsos. Fulan bin fulan yang tukang ribut lah. Tukang ribut. Suka-suka terjemahin juga. Dia terjemahin, ada tulisan gundul, dia kasih latinin. Baru terjemah. Ada latinnya misal kana Zaidun ditulis kana Zaidun pakai latin gitu. Baru terjemahin. Sebulan kemarin. Loh, saya pernah lihat itu tulisan dia kayak begitu, ya ada jar majrur, ada isim yang di situ sulit untuk diketahui nasabnya. Ahmad kan kalau munsharif ada alif, Zaidan ini Ahmad. Ya, kana fil fasli Ahmadu, gitu kan? Kana fil fasli Ahmad. Dia terpaku, oh, ini khobarnya nih, mansub. Latinin dia, latinin itu. Karena fil basri Ahmad. Waduh, tukang ribut di medsos gak tahu bab begini. Tukang ribut di medsos, tukang tahdir di medsos bab begini gak paham. Ini kan? Ini. Karena terpaku apa? Nyari mana mansub, mana mansub. Begitu. Kayak antum tadi, mana mansubnya, mana mansub. Nanti jumlah khobaruhu mufrad, ini kan jumlah khobaruhu mubtada, wahu mudaf ya, mufradun khobar dari khobar. Jadi jumlah khobaruhu mufrad, fimali nasbin, khobar, yakun. Nah, terus baca. Wa yashtaru bi hadhihi an yakuna Isan, baca Isan. Terus. Amal ait. Amal aidu kok jadi majruri. Oh. Amal aidu al majruru. Terus. Boleh juga dibaca majur rabihi al mausul. Ah, boleh dibaca gitu. Terus yang dibaca sini ada yang ditangkap enggak? Raymond. Raymond. Pas tadi yang bacaan itu menyimak kan? Ada yang ditangkap enggak? Dikit gitu. Banyak apa dikit? Dikit aja enggak. Belum tergambar. Masyaallah. Ya. Lihat. Ini aidnya dihadap waqad. Qad masuk ke fi'il mudhari ini takrir atau taksir? Taklil bertaksir. Taklil. Memangnya seringnya dihadap a'id mausilah itu dari silah antara silah dan mausul seringnya dihadap apa ada a'idnya? Ada berarti ini taklil jarang. Berarti terjemahnya jarang, bukan kerap kali terjadi, tapi jarang sekali. Jarang sekali dihadap a'idnya. Ai annal asla fil a'id marfu'an. Itu hukum asal pada ayat itu kalau dia marfu, mansub, majrur, ya apapun ayatnya ayakuna madzkuran. Ayatnya itu dia disebutkan. Wa qad yahdabu jawazan bi syara bi syurutin. Namun terkadang dihadap. Jawazan boleh aja. Ya. Namun dengan syarat-syarat. Awal yang pertama. Amal aidu al marfu'. Adapun a'id yang marfu, ya, a'id yang marfu, fa yustaratu li hadbihi, nah, khusus untuk yang marfu, maka dipersyaratkan ketika menghadapnya, menghadap a'id tersebut, ayyakuna mubtada'un khabaruhu mufradun. Ya. Atau boleh antum juga bisa baca gini. Ya. Adapun a'id yang marfu hujannya. Allah masyaallah. Jemurannya enggak? Banyak. Hah? Masih basah. Udah tanggung dia. Ya. Ah. Nah, dipersyaratkan pada a'id yang marfu ini. Ya. Dipersyaratkan ayyakuna boleh antum baca mubtada'an. Jadi si a'id ini mubtada. Khabaruhu mufrad. Si a'idnya ini mesti mubtada. Ya, contoh nahu ja'al ladzi qa'imun. Kan syaratnya khabarnya mesti mufrad. Kalau mufrad apa? Hah? Kalau mufrad jumlatan wa ma laysa jumlatan wa la syabihan bil jumlah. Lihat khabarnya mufrad. Nah, kan qaimun khabar tuh. Nah, berarti gimana? Ja'al ladhi huwa qaimun. Nah, semisal contoh dari penulis. Nah, contohnya apa? Ayyuhum asyaddu. Ayyuhum ayyuhum ayyu ini maknanya alladhi. Ayyu huwa atau alladhi huwa asyaddu. Sudah. Ai huwa qa'imun. Wa inna kullan min qa'im wa asyaddu. Masing-masing dari qa'im dan asyaddu ini khabarun. Khabarun mufrad. Ya, dia adalah khabar mufrad li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa ya'udu 'alal mausul. Nah, huwanya ini nanti kembali kepada mausul. Baik. Mana lagi berikutnya? Wa amal ait al-mansub. Ini ya. Adapun ait yang mansub, fa yustaratu li hadhihi ay yakuna muttasila. Ma bi fi'lin tamin. Disyaratkan di hadapnya itu dia mesti bersambung dengan fi'il tam. Berarti gak fi'il tam? Fi'il yang dengan marfu'nya sempurna kalam. Fi'il yang dengan marfu'nya sempurna kalam. Berarti lawannya tam apa? Nakis. Berarti kalau fi'il nakis, fi'il yang dengan marfu'nya kalimat belum sempurna. Karena zaidun sempurna gak? Enggak. Nah, enggak sempurna kalam. Karena dhumalin sempurna gak? Sempurna. Berarti dhumalin fa'il. Ya. Nah, nanti karena dia bisa bermakna tam, bisa bermakna nakis. Kalau bermakna tam, dia umumnya enggak sering, enggak harus. Umumnya dia maknanya karena tersebut hasola. Hasola. Ya. Berarti nanti marfu'nya itu bukan isimnya, fa'il. Pokoknya intinya gini, yang dengan marfu'nya sempurna kalam itu tam. Doroba zaidun, sempurna kalam enggak? Sempurna. Adapun yang namanya maf'ul bi doroba zaidun amron, amronnya fadlah. Ngerti fadlah? Ya, tambahan yang enggak ada dia kalimat sempurna enggak? Sempurna. Beda dengan zaidun, dia umdah. Ngerti umdah? Yang gak ada dia, kalimat gak sempurna. Paham sini? Nah. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi? Nahu ja'a alladhi darabtu. Ini kan darabtu fi'il tam ya. Ai darabtuhu. Ini enggak boleh. Ja'a alladhi kuntu. Enggak bisa. Kuntu enggak bisa. Ja'a alladhi lastu. Ja'a alladhi lasta. Nah, datang orang yang bukan Anda. Loh, gimana ceritanya? Ya. Aidu rabtuhu kabisal musannif. Fa inna kullan min. Maka setiap masing-masing kalimat dari darabtu wa tusirru tusirruna wa tu'linun itu adalah fi'il tam. Aid alal mausulnya yang mana? Domir mutasil. Takdir domir mutasil yang ada yang tadi. Hu, nah, itu domir mutasil. Tusirrunahu, hunya itu domir mutasil. Tu'linunahu, hunya itu domir muttasil. Ya, itu dhamir muttasil. Takdiruhu kama qala al-musannif. Ya, takdirnya sebagaimana yang katakan musannif, alladzi tusirrunahu walladzi tu'linunahu. Hu kembali ke alladzi. Cocok? Cocok. Ah, paham sini ya? Jadi syaratnya adabnya ini dia mesti bersambung dengan fi'il tam. Dengan fi'il tam. Ya. Bikin kalimat sendiri gimana? Bikin kalimat sendiri. Ini yang mansub, mansub. Ya. Ro'a itu ro'a itu alladina dorobta. Ro'aitu alladina dorobta. Berarti apa takdirnya? Dorobta hum. Ya. Ya kan dia mansub. Muttasil. Muttasil dengan apa? Dengan fi'il tam. Jadi ini dorob tahun ente sendiri mukulin mereka semua. Yang rame-rame dikeroyok sama yang sendiri. Terbalik, biarin. Sudah? Ngerti? Ini syarat tadi yang pertama apa? Kalau marfu, dia mesti mubtada. Khobarnya mufrad. Kalau mansub, disyaratkan dia mesti apa? Muttasil dengan fi'il tam. Ini diapain ini? Wa amal a'id al-majrur. Nah, sekarang a'id yang majrur. Udah satu jam lebih kita ini. Ya, gini-gini doang nih. Panjang sekarang. Dulu cepat lah kita. Di malam baru. Di malaman 6-6. Ya, pernah 7 ya. Kok sekarang jadi satu jam lebih cuma 3? Kenapa sekarang lama ini? Udah lebih susah daripada sebelumnya ya? Ya. Ini tiga ini dihafalin ya. Kapan ayat ini dihadap mansub, majrur, marfu. Makanya tadi saya bilang yang mana? Yang istaqarra indaka. Itu gak boleh ayatnya itu di istaqarra. Ya. Gak bisa. Ada gak? Gak ada. Gak boleh. Mesti ada ayatnya. Mana? Indaka. Udah bikin aja udah domir mustaqir. Nah, didorob. Kenapa namanya domir mustaqir? Bikin aja udah. Baik. Wa amal a'id al-majrur bil-harf. Adapun a'id yang majrur dengan huruf jar. Nah, lihat. A'id yang majrur dengan huruf jar. Yang namanya majrur, ya, itu dengan dua sebab. Pendapat yang terrajih. Pertama majrur dengan huruf dan majrur dengan idhofah. Adapun yang tabi itu enggak. Karena hakikatnya cuma kembali ke situ aja. Ya. Tadi marartu bi Zaidin wa Amrin. Ya Amrin itu amilnya ya huruf ba, bukan si tabi. Ya. Baik, ini yang syaratnya dia majrur dengan huruf, bukan dengan idhofah. Wa yustaratu li hadfi, syarat dia dihadapnya ayyakuna majruran. Ya, dia mesti majrur bimitsli majrur bihi al-mausul. Dengan seperti yang mausul dijarkan dengannya. Ya. Paham enggak sini? Nah. Wa ayattafiqa al-amilani lafdan wa ma'nan. Dan dua amilnya mesti sama secara lafaz dan makna. Lihat. Marartu billadhi wa mararta. Marartu billadhi wa mararta. Takdirnya apa? Bihi. Jadi mesti sama amilnya. Ya. Enggak boleh marartu billadhi wa alaik, enggak ada kayak gitu. Wa ala, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Jadi amilnya mesti sama. Ya, amilnya mesti sama. Ya, marartu billadhi mararta bihi. Nah, boleh dihadap. Marartu billadhi mararta. Aku melewati orang yang engkau melewatinya. Aku melewati seseorang yang engkau melewatinya. Kamitsal musannif, seperti yang dicontohkan musannif, alladzi tusirrunahu wa yashrabuna mimma tashrabun wa yashrabuna mimma. Manya mausul ya fi mahalli jarrin majrur dengan huruf ma min. Mimma itu aslinya min ma di idgham. Amilnya mana? Yashrabun. Nah, tashrabun mana aitnya? Ini kan ma mausul. Min ma tasrobun. Kan ma nya ma mausul. Mana aitnya? Mahdhuf. Apa takdirnya? Sama seperti takdir sebelumnya. Ya. Itu takdir mausulnya. Mausulnya majrurnya dengan huruf apa? Min. Berarti min minhu. Minhu. Ya. Fa innal aida al-mahdhufa majrurun bimithli ma jurra bihi al-mausul. Maka aid yang mahdhuf itu majrur. Ya. Majrur ya dengan seperti yang mausul dijarkan dengannya, yaitu ba. Bil misali al-madhkur, di contoh yang telah disebutkan. Wa min, pada contoh yang musannif. Ya. Ai min alladhi tashrabuna minhu. Ya. Ya, kemudian fi misal musannif wa taqdiru kama qala al musannif ai alladhi tashrabuna minhu. Cukup dulu ya. Subhanallah.